berbicara tentang masalah yang sekarang kita bicarakan, yaitu tentang masalah NI Sawit Gilan, atau juga mungkin secara umum apa yang dinamakan dengan jamaah takfir, jamaah jihad, ataupun dinamakan juga dengan jamaah kufur. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala, tentunya pada malam yang berbahagia ini, saya tidak akan mengupas tentang sejarah berdirinya NII ataupun DII secara menyeluruh, tapi saya akan berbicara sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami tentang kondisi hari ini. Dan kebetulan ya, saya pribadi punya kaitan, artinya bukan punya kaitan hari ini, yaitu tentang masalah NII ini. Jadi saya punya sejarah dengan NII ini. Jadi kalau bisa disebut, saya termasuk orang yang pernah dibaiat, dan dibaiatnya saya masih kecil, baru keluar SD udah dibaiat dalam jamaah ini. Jadi saya termasuk keluarga besar NII. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan sampaikan dulu mukadimah. Ya, mengapa begitu mudahnya sebagian kaum muslimin itu tergelincir dan dibawa oleh bentuk-bentuk kesesatan? Sebab yang menyimpang di Indonesia ini bukan hanya NII KW9 yang sekarang santer dibicarakan. Dan mungkin dalam mukadimah ini juga saya ingin sampaikan bahwa penelitian orang itu berbeda-beda tentang KW9 ini. Ada yang melihatnya dari sisi NKRI, ada yang melihatnya dari sisi HAM, yaitu berkaitan dengan penistaan yang berkaitan dengan hak manusia. Ya, ada sisi lain yang mungkin saya akan jelaskan nanti adalah berkaitan dengan pandangan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salafus Saleh. Jadi bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terhadap pemahaman NII, tidak sekedar berkaitan dengan masalah NKRI atau berkaitan dengan masalah apa? HAM. Itu adalah sisi lainnya yang kita akan lihat ya. Saya sampaikan dulu mukadimah, karena mungkin malam ini lebih kepada kita itu bicaranya ngobrol ya, bukan ceramah dalam bentuk nasihat ya. Karena ini pengungkapan sejarah ya, bukan sisi mungkin ini ayat Qur'annya, ini dalilnya ya. Walaupun mungkin kita akan sertakan ketika kita membantah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dua hal yang melatar belakangi begitu mudahnya timbulnya kesesatan dan mudahnya kaum muslimin itu diseret sebagai pemahaman yang menyimpang. Poin yang pertama adalah dhihabul ulama au qillatu ahlil ilmi. Poin yang pertama, karena perginya para ulama, tiadanya para ulama, atau sedikitnya para ulama. Jadi tatkala ulamanya sedikit, maka yang menjelaskan agama ini semakin sedikit. Maka penyimpangan itu semakin subur. Penyimpangan itu semakin banyak. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi walakin qabdul 'ilmi qabdul ulama hatta lam yabqa 'aliman itaqada an-nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seseorang. Seseorang yang pintar jadi bodoh diangkat ilmunya. Tetapi diangkatnya ilmu dengan perginya para ulama, matinya para ulama, tiadanya para ulama. Maka tatkala perginya para ulama dan semakin banyak orang-orang yang jahil, tersisa orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Lalu ia ditanya, diminta fatwa. Lalu dia memberikan jawaban ataupun memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Maka ia sesat dan menyesatkan. Ya, seperti kita hari ini, barangkali orang yang mengomentari tentang NII yang ditampilkan di televisi, orang yang tidak tahu dari dua sisi, baik sejarah NII-nya atau dari sisi pandangan syar'inya, maka semakin tidak jelas ya. Maka ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, dan ini kita akan bahas besok secara tuntas, adalah dhafu himmatil muslimin fi talabil haq wa talabil ilmin nafi. Sebab yang kedua, karena minimnya kaum muslimin ataupun lemahnya kaum muslimin dari sisi keinginan untuk mempelajari kebenaran, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita teliti apa yang ada, kenapa mungkin ya sasarannya anak-anak keluar dari SMA atau mahasiswi atau mahasiswa ya. Karena mereka tahu bahwa anak-anak kita ini kosong dalam pemahaman agama tentang hakikat dinul Islam, landasan-landasan Islam, akidah yang sahih, akidah yang benar, cara beragama yang benar ini lemah. Sehingga begitu mudah mungkin orang membawakan ayat yang sesungguhnya kata orang Jawa Barat, ayat dengan pemahamannya ini jaka sembung bawa golok, tidak nyambung. Ya, bahasanya kasar ya, enggak saya terus. Artinya tidak menyambung. Cuma karena kelemahan kaum muslimin terhadap pemahaman Islam, asal orang itu bawa ayat, asal bahasa Arab, asal ayat, Masya Allah gitu ya. Dan saya akan sampaikan nanti bagaimana perekrutannya gitu. Saya akan jelaskan ayat-ayat yang dipakainya seperti apa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dua latar belakang. Bisa kita mengintrospeksi diri sendiri ya, tentang kondisi yang ada, karena sedikitnya ulama, dan yang kedua, lemahnya kaum muslimin keinginan untuk mempelajari agama ini. Mempelajari dinul Islam ini lemah. Sehingga sangat mudah untuk apa? Diseret kepada jurang kesesatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, aliran yang menyimpang itu banyak ya. Nah, di antara fikrah pemikiran yang menyimpang, yang keliru atau yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah adalah yang dinamakan dengan Khawarij. Dan yang kedua adalah Rafidhah Syiah. Nah, perlu kita ketahui bahwa jamaah-jamaah yang ada hari ini yang berkaitan dengan disebut terorisme hari ini atau penamaan-penamaan lain dengan kata-kata jihadi, dengan kata-kata jamaatul hijrah, ataupun dinamakan dengan jamaatul takfir. Ini tiga penamaan ya. Bahwa jamaah ini dikenal dengan jamaatul hijrah dan termasuk NII jamaatul hijrah. Jadi apa yang dimaksud dengan istilah jamaatul hijrah? Mereka memiliki dua makna dan hakikat. Pertama, bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. maka mereka mewajibkan hijrah harus membuat negara tersendiri dan harus membuat jamaah tersendiri. Karena selain jamaah mereka adalah kafir, selain kelompok mereka adalah kafir, maka harus membuat kelompok tersendiri. Dan ini punya sejarah. Ya, kita terlepas dari istilah DITI itu dulu ya. Saya berbicara kesininya karena itu sudah berlalu ya. Dan itu kisahnya barangkali bagi orang tua lebih tahu ketimbang kita. Kita mengenal tentang kejadian Wei Jepara di Lampung ya, di Sumatera, di Pulau Sumatera ini. Barangkali tahu tentang kejadian Wei Jepara. Wei Jepara itu ya sekitar tahun 93 ke sini. Bahwa kejadian itu, kejadian Wei Jepara bukan tahun 93, tahun 90-an. Itu kan walaupun mungkin dalam kisahnya ini ya menurut penelitian sebagian orang dikatakan ini adalah termasuk rekayasa rejim pada waktu itu. Tetapi dalam fikrohnya, dalam pemikiran mereka, dalam pola pemikiran mereka, mereka akan mendirikan sebuah negara, sebuah tempat yang seluruh Indonesia itu akan berhijrah ke tempat sana. Sehingga dalam isunya itu, ya orang-orang dari Jawa itu diwajibkan untuk hijrah. Memiliki imam di sana, kemudian negara di sana. Karena mereka menganggap bahwa kaum muslimin ini kafir semuanya kecuali jamaahnya. Dan negara ini negara apa? Negara kafir. Bukan daulah Islam. Maka ini dinamakan dengan Jamaatul Hijrah. Kemudian, ya, mungkin yang terbaru, di antara pemikiran Jamaatul Hijrah ini, adalah yang digagas juga oleh Aman Abdurrahman. Ya, mungkin ya dari sisi nama ini, ya sebenarnya ini dari sisi keluaran dari Mahad Ulum. Dan itu juga dulu punya kedekatannya. Saya dekat sekali dengan orang itu. Ya. Ada kisah apa? Bom Cimanggis, barangkali dalam berita kisah Bom Cimanggis. Yaitu ada tokohnya yang bernama Aman Abdurrahman. Ya. Dan ia bukan hanya negara Indonesia yang dikafirkan, hatta negara Saudi dikafirkan, hatta Raja Fahd itu dikafirkan. Nah, maka juga memiliki pemahaman Jamaatul Hijrah, yaitu mewajibkan untuk hijrah. Karena apa? Karena selain mereka adalah kafir. Dan negara ini negara apa? Kafir. Maka mesti membuat komunitas, kumpulan yang di situ berkumpul di tengah-tengah mereka, yang menurut mereka adalah jamaah tersendiri. Maka ini isu yang dinamakan dengan menjamaatul apa? Hijrah. Yang kedua, dinamakan dengan jamaatul takfir. Pola pemikiran ini, ada beberapa sisi, di dalam praktek dan syiar yang ada dalam NII, KW9, atau yang lainnya. Atau yang semakna dengan mereka, yaitu bahwa orang-orang yang selain jamaahnya, orang-orang yang belum berbaiat kepada pemimpinnya, maka itu dikatakan kafir, hatta bapak dan ibunya. Bahkan dalam pemahaman NII itu yang belum berbaiat kepada pemimpinnya, ya, bapaknya atau ibunya dianggap kafir oleh anaknya. Bahkan dalam kejadian-kejadian yang saya alami, kalau bapaknya belum berbaiat, maka tidak bisa menikahkan anaknya yang udah berbaiat. Jadi kalau anaknya udah berbaiat, maka anaknya itu dinikahkan oleh imamnya ataupun oleh ustadz terkenal dalam satu tempat tertentu. Ya, karena punya silsilah presidennya, kemudian camatnya, kemudian bupatinya, kemudian lurahnya. Ya. Maka bukan bapaknya yang menikahkan, tetapi imamnya. Atau yang dianggap silsilah dari imamnya. Dan mereka terkadang melakukan takiyah. Bagaimana? Melakukan takiyah bisa nikah itu dua kali. Dalam istilah mereka, dalam istilah dulu yang saya tahu, ada nikah ya togut, ada nikah syar'i. Jadi nikah syar'i itu adalah nikah yang dinikahkan oleh jamaahnya, oleh imamnya atau oleh ustadznya. Ini nikah syar'i, nikah agama. Adapun nikah yang disaksikan oleh KUA, maka ini adalah nikah togut. Ini dalam pola pemikirannya. Dan ini nyata. Kalau orang menuduh saya berdusta, ya, ima dia tidak tahu tentang NII, ya, ima dia berdusta. Karena saya mengetahui dengan perjalanan hidup saya. Bukan kata-kata dusta. Ya. Ini jamaah takfir. Jadi dalam prakteknya seperti itu. Hatta seperti itu. Ya. Adapun nanti tentang KW9 ini lebih jauh ketimbang NII yang lainnya. Karena NII ini banyak sektenya. Dan pola pemikirannya juga tidak satu. Ya. Dan kita akan jelaskan sekilas nanti. Ini yang dimaksud dengan jamaah takfir. Bahkan, mungkin sekilas saya katakan, dalam istilah mereka ada WNA, ada WNI. WNA warga negara Allah. Adalah orang-orang yang sudah berbaiat kepada imam. Adapun WNI bukan warga negara Indonesia menurut mereka, tetapi warga negara iblis. Jadi orang yang belum berbaiat, orang yang belum punya imam dan tidak masuk kepada jamaah itu, maka dia dikatakan WNI, warga negara iblis, bukan warga negara Allah, WNA. Jadi bukan WNA warga negara asing, warga negara Indonesia, dalam istilah mereka ada itu. Warga negara iblis, warga negara Allah Ta'ala. Ini takfir. Yang ketiga, ya, jamaah ini walaupun mungkin penamaan, ya terkadang keliru hatta penamaannya. Jamaatul jihad. Ya, jihad kita diperintahkan tentunya. Bahkan orang yang mati tidak berjihad dan tidak meniatkan jihad, mati dalam bagian munafik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man mata, hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syubatin minan nifaq. Orang yang mati belum berjihad dan tidak meniatkan untuk berjihad, maka dia mati dalam bagian sifat munafik. Tetapi jihad menurut Ahlus Sunnah, ini jihad itu luas. Jihad itu ada 4 jenis. Jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadu arbabi zulmi, jihadul kufar. Yang kata para ulama ada 13 tingkatan jihad. Jadi ada 13 tingkatan jihad. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini jihad yang syar'i. Adalah 13 tingkatan jihad. Yang Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا وَقَالَ الْإِمَامُ إِبْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَكْمَلُ النَّاسِ هِدَايَةً أَكْمَلُهُمْ جِهَادًا. Di mana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami, kata Allah, akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Jadi mereka dinamakan dengan jamaatul jihad. Sesungguhnya penamaan ini tidak tepat. Tetapi ini terkenal, maka harus dijelaskan. Karena ahlu sunnah juga, ya ahlu jihad. Bahkan para ibu, para bapak sekarang sedang berjihad. Karena tholabul ilmi adalah bagian dari jihad. Yang menamakan jihad bukan Abu Qatadah. Yang menamakan jihad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi tholabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sehingga dia kembali. Dan para sahabat mengatakan, man ra'a annal ghudwa warraha fi sabilillahi la jihad faqatu ana fi aqlihi wa ra'ihi. Barang siapa yang mengatakan keluar mencari ilmu bukan jihad, maka orang itu dikatakan orang sinting. Jadi orang yang akalnya kurang. Kalau jalan untuk mencari ilmu tidak mau, tidak dikatakan apa? Jihad. Nah, tetapi kenapa? Ya, mereka dinamakan dengan jamaatul jihad. Ya. Ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa mereka dinamakan dengan jamaatul jihad karena mereka menetapkan iqamatul amri bil ma'ruf alal hakimi dha'il bis saifi wassinan. Karena jamaah ini menegakkan amar ma'ruf kepada pemimpin yang dianggap zalim padahal muslim, itu dengan pedang. Padahal menurut ahlus sunnah, kepada pemimpin yang zalim dan dia muslim tidak boleh dengan apa? Dengan pedang. Ya, maka mereka melakukan pemberontakan. Nah, bahkan jamaah ini, jamaah ini ataupun kelompok ini adalah kelompok yang dinamakan Siriyah, jamaatus Siriyah. Jamaah yang tersembunyi, gerakan bawah tanah, yang punya tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang hak. Dan mereka mengatakan, menggulingkan pemerintah yang hak itu adalah jihad. Padahal bukan jihad, itu adalah fasad. Maka dinamakan jamaatul apa? Jihad. Dan secara luasnya, ya mungkin ini yang ada di seluruh penjuru dunia, di mana mereka membunuh orang-orang kafir atau melakukan aksi-aksi teror yang sesungguhnya itu tidak diajarkan oleh Islam, tetapi mereka menamakannya itu adalah apa? Jihad. Ya, seperti umpamanya kejadian kemarin ketika salah seorang di antara mereka melakukan bom bunuh diri di masjid, dan mereka menamakan apa? Jihad. Padahal itu bukan apa? Jihad. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, maka ini penamaannya dinamakan dengan jamaatul hijrah, dinamakan dengan jamaatul takfir, kemudian dinamakan dengan jamaatul jihad, ya. Kemudian poin-poin yang lain yang kita perlu menjelaskannya, ya. Kita perlu adil ya, meninjau dan menghukumi seseorangnya. Kita berbicara tentang NII. NII ini yang memiliki apa? 9 wilayah ya. Ada yang dinamakan KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, KW7 ya. Ya. Dan KW9. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, orang yang ada di dalamnya ini NII secara umum, ya kalau dulu yang dinamakan dengan DI, TII ya. Walaupun memiliki pemikiran yang sama, dari sisi apa? Imamah, bai'ah, ya, daulah. Jadi tiga kalimat ini kalimat yang senantiasa ada. Imamah, bai'ah, daulah ya. Jadi barangkali ke anak-anak ibu, anak-anak bapak ya, lihat ya, syiarnya apa? Ya syiarnya itu berkaitan dengan imamah. Kemudian apa? Bai'ah. Kemudian apa? Daulah. Dan tentunya masalah imamah, bai'ah, daulah, ada yang ditunjukkan oleh syar'i dan maknanya benar, ada yang dipahami oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti NII. Jadi para ibu, para bapak, para jamaah, para pemuda, para pemudi, kalimat ini, imamah, bai'ah, kemudian apa? Daulah. Ada satu kalimat yang terkadang pemahamannya benar, yang terkadang pemahamannya apa? Keliru. Tetapi ini adalah sebuah syiar. Sebuah landasan pokok yang ada dalam jemaah ini. Jadi yang pertama diajarkan, yang pertama dikenalkan, yang pertama dijelaskan ini. Ya kalau ahlu sunnah kan yang pertama dijelaskan itu makna tauhid, makna sunnah, apa itu ahlu sunnah, gitu kan. Tetapi kalau dalam jamaah ini, dengan nama-nama yang berbeda, mungkin akan kita dapatkan khilafatul muslimin, akan kita mendapatkan NII, atau nama-nama yang lain, masjid syiarnya tiga. Jadi yang pertama dijadikan motivasi, yang pertama dijelaskan, yang pertama menjadi doktrin adalah tiga perkara. Imamah, bai'ah, daulah. Bagaimana penerapannya? Jadi aplikasi dalam menjelaskan tiga perkara ini. Karena tentunya dalam ajaran Islam, imamah itu adalah ada. Bahkan wajib adanya imamah itu. Imamah itu wajib. Artinya apa? Imamul muslim. Pemimpin kaum muslimin. Kemudian bai'ah juga ada. Daulah juga ada. Nah. Tetapi kita akan melihat di dalam ajaran yang menyimpang. Dan bagaimana pandangan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Tentang bai'ah imamah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Secara singkat. Dalam keyakinan ahlu sunnah yang dimaksud dengan imam adalah imam dikatakan khalifah, imam dikatakan apa? Amirul mu'minin. Dikatakan khalifah tatkala seluruh kaum muslimin di dunia ini imamnya satu, seperti dalam masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa khilafah setelahnya. Kemudian yang kedua adalah dinamakan Amirul Mukminin. Ini lebih terkenal dalam penelitian sejarah adalah ketika terpecahnya negara-negara Islam, di mana setiap negara memiliki imam, maka dinamakan Amirul Mukminin. Maka dalam ajaran Ahli Sunnah yang dinamaksud dengan Amirul Mukminin adalah orang yang memiliki tiga syarat. Du Sultan, Du Kudrah, Du Sultan. Yang dimaksud dengan imam yang hak adalah imam yang memiliki tiga syarat. Pertama, punya teritorial. Jadi punya teritorial. Yang kedua, Du Sultan, artinya punya kekuasaan. Du Qudrah, punya kemampuan ala siyasatinnas. Artinya punya kemampuan untuk menguasai dan membikin tentang peraturan-peraturan. Itu dinamakan sultan. Itu dinamakan imam yang hak. Yang wajib kita berbaiat kepadanya. Bukan imam yang majhul. Bukan imam yang laisa lahu sultan wala qudrah. Bukan imam yang tersembunyi. Bukan imam yang tidak punya teritorial, bukan imam yang tidak punya kekuatan. Ya seperti dalam NI ini kan begitu. Imamnya yang kita akan jelaskan nanti sekilas. Tapi dalam ajaran Ahli Sunnah yang dimaksud dengan imam itu adalah yang di tangannya stabil politik. Yang stabil kekuasaan di tangannya. Yang mampu menundukkan manusia, itu dinamakan imam. Yang kita wajib berbaiat kepadanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama secara ijma. Maka itu apa? Imam. Yang kedua adalah bai'ah. Bai'ah dalam ajaran ahli sunnah tidak ada bai'ah illa ala khalifah atau ala amirul mukminin. Bai'ah tidak ada kecuali kepada khalifah dalam arti negara untuk seluruh dunia. Imam untuk seluruh dunia. Atau kepada amir yang ada dalam setiap negara. Sebab kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, diketahui secara ijma' sejarah bahwa ketika terpecahnya negara-negara Islam, maka hukum amir adalah seperti hukum khalifah dalam wajib ditaati dan wajib kita berbaiat kepadanya. Maka tidak ada baiat kepada kelompok-kelompok, tidak ada baiat kepada imam-imam tersembunyi, tidak ada baiat kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada jamaah tertentu. Baiat hanya kepada imam. Jadi baiat hanya kepada apa? Kepada imam. Yang ketiga tentang daulah. Nah, apa yang dimaksud dengan daulatul Islam? Jadi apa yang dimaksud dengan negara Islam? Nah, negara Islam menurut pendapat yang rajih adalah negara yang tegak padanya syiar-syiar Islam. Tegak dikumandangkannya adzan. Tegak sholat Jumat. Tegak sholat berjamaah. Tegak syiar-syiar Islam. Maka itu dinamakan dengan daulatul Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ia akan menyerang satu kampung, maka beliau menunggu adzan subuh. Ketika terdengar adzan subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tidak jadi menyerangnya. Menunjukkan apa? Apabila tegak di dalamnya syiar-syiar Islam. Tegak di dalamnya adalah hukum-hukum Islam. Dalam arti kita menegakkan syiar Islam dengan bebas, dengan tenang, dengan tumanina. Maka itu adalah dinamakan daulah Islam. Maka dengan ini Indonesia termasuk apa? Daulah Islam. Yang kita tidak perlu bikin lagi negara. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana khususnya NII KW9 dan secara umum NII dan pada intinya jamaah-jamaah yang lain. Ini contoh dalam mempraktekkan tiga perkara ini. Membaiat orang, memasukkan orang kepada jamaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syiar mereka adalah yang tadi. Tiga. Imamah, bai'ah, kemudian apa? Daulah. Bagaimana doktrinnya? Saya jelaskan. Dan saya yang pernah mendoktrinnya, bukan orang lain. Bagaimana agar orang itu bisa dibai'ah? Dan bagaimana agar orang itu sangat tertarik dengan bai'ah? Kita akan jelaskan bagaimana mereka memutar balik ayat. Salah satu agar mereka tahu ada daulah Islam, ada daulatul kufar, ataupun tadi untuk WNA WNI. Maka cukup mereka membawakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maka mereka membagi tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid hakimiyah. Jadi tidak ada tauhid uluhiyah, tidak ada tauhid asma dan sifat. Tapi tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid hakimiyah. Nah, bagaimana merekrut orang ke negara NI ini? Maka, Malik Yaumiddin, Allah itu raja. Karena dalam tafsir mereka, itu biasanya tafsir Isa Bugis. Mungkin entah di Sumatera Barat ini ada pemahaman Isa Bugis atau enggak ya. Saya kurang paham ya. Yang jelas mungkin di Jawa ada. Nah, Malik Yaumiddin, ini diartikan raja. Allah itu raja. Dan para malaikat itu adalah menteri-menterinya. Ya, dikatakan bahwa umpamanya, ya, apa malaikat Jibril itu adalah menteri Kopassus. Kemudian apa, malaikat Jibril, menteri penerangan. Jadi, itu seperti itu. Nah, kemudian mereka katakan bahwa kerajaan Allah itu perlu dieksiskan di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan adanya imam. Adanya pemimpin. Yang artinya apa? Akan menyampaikan perintah Allah. Sehingga dalam prakteknya akan begini, antum mungkin akan ditanya. Sekarang yang memerintah antum sholat siapa? Yang memerintah saum siapa? Yang memerintah haji siapa? Kita mungkin orang-orang mengatakan, ya kita siapa yang memerintahnya ya? Maka mereka mengatakan, berarti kamu tidak punya silsilah. Bahwa hukum Allah itu, perintah Allah itu harus ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan kamu? Berarti kalau kamu belum punya imam, sholat kamu, saum kamu sia-sia. Buat apa kamu sholat? Sehingga orang itu akan tertarik untuk melakukan bai'ah dan mengakui imamahnya. Kenapa? Agar sholatnya diterima. Kan kalau orang awam mungkin dengan mudahnya gitu. Gimana? Bahkan dalam pemikiran mereka ini bahwa Quran ini masih turun. Mereka mengatakan, masa malaikat Jibril pensiun katanya? Kalau malaikat, apakah Al-Quran itu telah selesai turunnya? Katanya apa malaikat Jibril itu? Ya malaikat apa? Jibril tugasnya apa katanya hari ini? Nah, maka mereka mengatakan, Quran ini masih turun sekarang dan kita mempraktekannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cukup dengan Malik Yaumiddin. Dan saya teringat ya, pada waktu itu saya udah mesantren ya. Dan sedikit bahasa Arab udah tahu. Waktu itu ada dosen dari ITB. Jadi yang mengajarnya itu dosen dari ITB. Pada waktu itu dia menggunakan bahasa Inggris. Saya waktu itu mengharamkan bahasa Inggris ya. Jadi dia mengajar pakai bahasa Inggris dan menjelaskan ayat ini. Apa Malik Yaumiddin ketika mendoktrin. Sampai kiai-kiai itu umut-umutan kata orang Sunda. Manggut-manggut begini. Ditipu ya. Jadi satu ayat Malik Yaumiddin cukup ya. Merusak orang. Jadi ini untuk apa? Untuk negara. Jadi digambarkan apa? Bahwa Allah itu raja. Para malaikat itu menterinya. Nah, maka harus dieksiskan kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ya. Bagaimana mereka? Mereka membawakan ayat yang kedua. Yauma nad'u kullu unasin biimamihim. Pada satu hari kami menyeru mereka dengan imam-imam mereka. Nah, mereka bawakan ayat ini untuk menetapkan imam dan untuk pengangkatan imam dan wajibnya berbaiat kepada imam. Mereka katakan ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita itu belum berbaiat, kalau kita itu belum mengangkat imam dan tidak tahu imam, maka nanti yaumal kiamah itu terlantar tidak punya imam. Walaupun ini juga ada yang keliru juga sisi lain. Kan ada 4 madhab. Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka mengatakan orang yang tidak bermadhab, maka pada hari kiamat tidak punya bendera. Tetapi dalam pemikiran NII dikatakan bahwa orang yang belum berbaiat ataupun tidak berbaiat kepada imam, maka dia akan terlantar nanti yaumal kiamat. Padahal dalam istilah kita jauh panggang dari api ini. Karena ayat ini imam yang dimaksud di sini adalah tulisan amal. Bukan imam pemimpin. Kenapa? Sebab ayat setelahnya apa? Paman utiya kita bahu biyamini. Jadi redaksi ayat ini adalah berbicara apa? Tentang tulisan amal, bukan berbicara tentang masalah iman. Jadi mereka itu merusak ayat Quran. Maka kalau sekarang umpamanya ada berita Departemen Agama katanya ke sana, ke Ajaitun tidak mendapatkan apa-apa, belum tahu itu. Belum tahu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perusakan ayat. Contoh yang ketiga, bagaimana memutar balik ayat, bagaimana merusak ayat, dan semuanya ayat dibawa untuk membaiat dan masuk imamah. Ayat yang ketiga yang mereka bawakan apa? Tentang kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wasna'il fulka fawqa ayunina. Kan di situ bikinlah bahtera gitu kan untuk pengikut Nabi Nuh dalam ayat itu kisah. Mereka apa? Artikan, bikinlah jamaah secara sembunyi-sembunyi. Jadi jamaah NI yang dikatakan sembunyi-sembunyi nama imamnya dirahasiakan. Kemudian nama jamaah ini dirahasiakan. Maka mereka katakan bahwa ayat ini sebagai dalil untuk kita membuat jamaah tersembunyi, jamaah terselubung. Dan kita akan lanjutkan nanti setelah sholat insya Allah.